tersebut diutus oleh Allah untuk mengajari manusia sihir sebagai bentuk ujian dan cobaan bagi manusia. Apakah mereka sabar dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan mereka, "Wa ma yu'allimani min ahadin," dan tidaklah kedua malaikat tersebut mengajarkan kepada seorang pun, ya, hatta, yaitu mengajarkan kepada seorang pun sihir sampai dua malaikat tersebut menasihati. Bagaimana nasihatnya? Yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mereka berdua menasihati orang yang mau belajar sihir, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Kata-kata fitnah bisa bermacam-macam artinya. Fitnah di dalam ayat ini berarti ujian atau cobaan. Maka janganlah kalian kufur. Ai la tata'allam as-sihra fa innahu kufrun. Maksudnya kata Syekh, janganlah kalian belajar sihir, sesungguhnya dia adalah bentuk kekafiran. Fayanhayanihi 'anis sihri. Maka dua malaikat tersebut sebenarnya melarang akan perbuatan sihir. Wa yukhbiranihi 'an martabatihi. Dan kedua malaikat tersebut memberitahukan tentang balasan orang-orang yang belajar kepada belajar sihir. Fata'limu syayatin lis-sihri ala wajhi tadlis wal idlal. Artinya syaitan-syaitan mengajarkan kepada manusia sihir itu adalah sebagai bentuk keculasan dan kepenyesatan kepada manusia. Wa nisbatihi wa tarwijihi ila man barra'ahu Allahu minhu wa huwa Sulaiman alaihi salam wa ta'limul malakain imtihanan ma'a nushihima li'alla yakuna lahum hujjah. Adapun menyandarkan dan disebarkan penyandaran tersebut kepada orang yang jelas-jelas dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sihir, yaitu bahwasanya Sulaiman yang mengajarkan sihir dan mengajarkan kepada dua malaikat tentang sihir, dan dua malaikat mengajarkan tentang sihir, ini adalah sebagai hanya sebagai bentuk ujian dan cobaan. Itu pun dua malaikat tersebut memberikan nasihat agar manusia tidak punya alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin ringkas Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa dua malaikat tersebut mengajarkan sihir? Jawabannya apa tadi? Pendapat yang pertama sebagai apa? Sebagai mengetahui keburukan untuk menjauhinya. Ya, sebagai pengetahuan tentang keburukan untuk apa? Menjauhinya. Kan terpatri di dalam benak kita, kok malaikat ya yang ngajarin sihir? Kenapa ada malaikat yang mengajarin sihir? Maka jawabannya gampang. Yang pertama, jawabannya adalah itu sebagai bentuk mengajarkan keburukan agar dijauhi. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Hudzaifah ibnu Yaman kepada Rasulullah, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Manusia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarri makhafata an aqa'a fi. Dan aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena takut aku masuk ke dalam keburukan tersebut. Nah, seperti ini. Jadi adanya malaikat dua malaikat yang mengajarkan sihir adalah sebagai bentuk pengajaran sihir, sebagai bentuk pengajaran keburukan agar manusia menjauhi keburukan tersebut. Ini disebutkan di dalam kitab Tafsiru Ayatil Ahkam yang disebutkan oleh Imam As-Sawbuni atau disebutkan oleh As-Sawbini. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa dua malaikat tersebut mengajari sihir padahal dia kekafiran? padahal dia bentuk keharaman. Maka jawabannya adalah sebagai bentuk apa? Ujian. Manusia benar-benar mengikuti Allah atau mengikuti sihir yang merupakan langkah-langkah syaitan. Dan ini membantah juga bahwasanya tidak ada di dalam Islam ilmu putih, ilmu hitam. Yang ada adalah kalau seandainya dia sihir, guna-guna santet, pelet, maka dia adalah apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau seandainya dia berdasarkan dari Al-Quran atau hadis dari Rasulullah SAW seperti ruqyah, maka hukumnya halal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir, tetapi syaitanlah yang melakukan sihir. Dua malaikat tersebut sebenarnya hanya sebagai bentuk ujian yang Allah berikan kepada manusia. Bahkan dua malaikat tersebut memberikan nasihat kepada manusia sebelum mereka mengajari sihir. Ya, hatta yaqula innama nahnu fitnah. Kami ini hanya ujian. Jangan kalian ikuti kami. Fala takfur, maka janganlah kalian kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab kenapa sihir dan termasuk di dalamnya ramalan disebut sebagai bentuk kekafiran. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan kepadanya, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah kita sebutkan definisi arraf dan kahin? Hah? Sudah di majelis ini? Ya. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, maka dia kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan juga kenapa sihir, ramalan, santet, guna-guna, pelet, ya, termasuk daripada kekafiran. Karena kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa itu kahin? Kahin apa? Yang katanya sudah, kahin apa? Hah? Sudah belum? Di majelis ini sudah belum? Hah? Di majelis ini? Hah? Nah, ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat. Yang biasa menulis, kahin sudah saya jelaskan belum? Hah? Dalam majelis ini? Tiga kali pertemuan sihir ini. Tiga kali pertemuan sihir ini sudah saya jelaskan. Saya tidak berbicara itu. Saya berbicara tentang kahin karena ini adalah serial tentang perdukunan. Ya, perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataan dua malaikat bahwa jangan kalian belajar sihir. Sesungguhnya kami ini adalah ujian bagi kalian. Cobaan bagi kalian. Maka janganlah kalian kafir. Ini yang akan saya bahas. Kenapa sihir, ramal dikategorikan sebagai bentuk kekafiran? Maka sebelumnya sudah kita jawab beberapa hal. Salah satu sebabnya apa? Yaitu sihir minta kepada jin. Maka dia tergolong kesyirikan dan kekafiran. Yang kedua, sihir melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol keislaman. simbol-simbol apa? Keislaman. Maka akhirnya dia termasuk kesyirikan dan kekafiran. Seperti misalkan menghinakan simbol-simbol keislaman, dan belum saya sebutkan, belum saya contohkan, nanti kita akan contohkan dalam video, bahwa salah satu penghinaan terhadap simbol-simbol keislaman adalah menulis ayat kursi dengan darah haid. Ayat yang paling mulia di dalam Islam ditulis dengan, di dalam Al-Quran ditulis dengan darah haid. Kemudian juga menulis ayat-ayat Al-Quran di telapak kakinya. Kemudian juga menginjak mushaf ketika dia buang air kecil atau buang air besar. Jadi pijakannya adalah mushaf. Ini termasuk daripada bentuk-bentuk penghinaan terhadap simbol-simbol Islam yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kafir. Ini sebab yang kedua. Kenapa perbuatan sihir adalah dikategorikan sebagai kekafiran dan kesyirikan? Yang ketiga yang ingin saya jelaskan adalah kenapa perbuatan sihir, ramalan, santet, guna-guna, pelet termasuk daripada perbuatan yang dikategorikan kesyirikan dan kekafiran? Karena ia kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti, nah ini baru masuk ke dalam perkara kahin atau arraf. Seperti ya, tukang ramal dalam bahasa Indonesia, kahin atau arraf itu tukang ramal, cuma profesinya beda. Hadisnya berbunyi, man ata kahinan. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arrafan, ya, ini yang akan kita bahas. Dua istilah ini. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Fasaddaqahu bima yaqul lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, yang mendatangi tadi percaya dengan apa yang diucapkan oleh kahin dan arraf ini, maka faqad kafara. Lihat disebutkan faqad kafara. Bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikafiri oleh orang ini, ya, oleh orang ini yang mendatangi kahin atau arraf, apa yang dia kafiri dari apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa itu? Yaitu surat An-Naml ayat 65 dan surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Ya, ini yang dikafiri oleh orang yang mendatangi kahin atau arraf dan dia percaya kepada apa yang diucapkan. Dia percaya kepada apa yang diucapkan. Apa bentuk, apa ayat surah An-Naml ayat 65? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ini penegasan yang sangat kuat. Kenapa? Karena dimulai dengan peniadaan dan diakhiri dengan pengecualian. La, tidak ada. Ini peniadaan. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali. Ini kalau bahasa kita lebih penekan lagi, hanya Allah yang mengetahui hal gaib di langit dan di bumi. Itu sama itu bahasanya. Kalau ada perkataan yang diawali dengan peniadaan, diakhiri dengan pengecualian, itu menunjukkan kepada kekhususan pembatasan. Seperti ucapan La ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib. Itu sama tuh. Illallah, kecuali Allah. Maksudnya hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib. Nah, orang yang mendatangi kahin atau arraf dan dia percaya dengan apa yang diucapkan tukang ramal ini, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia kafiri surat An-Naml ayat 65. Karena yang mengetahui akan hal gaib hanya Allah. Ya. Kemudian surat Al-Jin berbunyi ayat 26 sampai 27. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Maha mengetahui tentang hal gaib adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak, lihat, ini juga peniadaan, tidak memperlihatkan ilmu gaibnya kepada seorang pun kecuali yang Allah ridhai dari seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengetahui akan hal gaib hanya yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diberitahukan tidak tahu. Seperti kalau seandainya beliau mengetahui akan hal gaib, niscaya beliau tidak akan ikut perang Uhud. Karena di peperangan Uhud beliau kalah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, niscaya aku akan memperbanyak dari kebaikan-kebaikan yang ada. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan juga tidak bisa menahan bahaya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak dari kebaikan. Dan tidak mungkin keburukan mengenaiku. Karena aku tahu, kalau di sana jalan ke sana, ada keburukan, aku lenceng jalan ke sini. Kalau jalan ke sini, ada kebaikan, aku jalan ke sana. Tetapi karena Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal gaib, maka ya beliau terkadang gundah, resah ketika istri beliau dituduh oleh orang-orang munafik sebagai seorang wanita yang berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui akan hal gaib. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini sebab yang ketiga. Kenapa sihir, ramal, set, guna-guna, pelet, dukun termasuk dari kekafiran dan kesyirikan? Karena mengkafiri ayat surat An-Naml ayat 65 dan surat Al-Hajj ayat 26 sampai 27. Sekarang apa definisi kahin dan arraf? Ya, apa definisi kahin dan arraf? Definisinya adalah kahin sebagaimana dikatakan oleh Al-Baghawi di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, bahwa kahin huwa alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimatil asbab. Dia yang mengaku mengetahui tentang sesuatu-sesuatu yang gaib fi mustaqbaliz zaman, tentang keadaan-keadaan yang akan datang. Wa yadda'i ma'rifatal asrar wa mutala'ata ilmil ghaib, dan mengetahui tentang rahasia-rahasia dan menilik tentang ilmu gaib. Ini disebut dengan kahin. Orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang akan datang. Guru, apabila ulun naik haji. Nah, Kalau sang guru ini menjawab, ya, tahun 2050, ya guru. Nah ini namanya guru ini adalah kahin. Guru, kira-kira kalau ulun nungkar sepeda motor bekas ini, cocoklah gasan ulun. Ini nomor mesinnya. Yang menjawab ini disebut dengan kahin. Kira-kira kalau saya membangun rumah pada bulan ini, tanggal sekian, kira-kira cocok tidak? Yang menjawab ini disebut kahin. Apapun profesinya di masyarakat, dia adalah yang memberitahu tentang keadaan-keadaan yang akan datang. Ya, kira-kira kalau saya kawin lagi, cocok enggak? Maka yang memberitahu ini adalah kahin. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf. Arraf adalah yadda'i ma'rifatul umur bi muqaddimati asbab yustadallu biha ala mawaqi'iha. Dia yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang telah terjadi. Kal masruq man alladhi saraqahu? Barang yang hilang, siapa yang mencurinya? Wa ma'rifati makanil dhalah, dan mengetahui tentang tempat-tempat barang-barang yang hilang. Wa indama tutahamul mar'atu bizina fa yaqulu man sahibuha, dan ketika seorang wanita dituduh berzina, menyeleweng, maka arraf lah yang memberitahukan siapa yang merupakan selingkuhan si perempuan tersebut. Ini disebut dengan apa? Arraf. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, tiga sebab itu yang menjadikan perbuatan sihir, perbuatan ramal, santet, guna-guna, pelet, dan semisalnya termasuk kepada kategori kesyirikan dan kekafiran. Apa sebab yang pertama, Pak? Minta kepada jin, minta tolong kepada jin. Sebab yang kedua apa? Menghinakan simbol-simbol keislaman. Sebab yang ketiga apa? Mengkafiri ayat surat An-Naml ayat 65. Yaitu tidak percaya bahwa yang mengetahui akan hal gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, coba sekarang kita lihat bagaimana orang-orang yang melakukan praktek sihir, mereka menghinakan simbol-simbol keislaman. Sudah. Ya, saya akan memperlihatkan sekarang. Kita katakan tadi bahwa orang yang melakukan praktek sihir, mereka menghinakan simbol-simbol keislaman. Lihat, sekarang bagaimana mereka menulis ayat-ayat dengan tinta ataupun dengan berdasarkan dari darah haid. Nah, ini adalah praktek sihir yang dilakukan oleh sebagian orang yang ingin mensihir satu keluarga. Dan ini adalah pembalut perempuan. Karena di dalamnya nanti ada tersimpan tulisan darah dengan darah haid, yaitu ayat kursi. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan di sini bahwa setiap praktek sihir senantiasa selalu ada buhul-buhul. Ya. Setiap praktek sihir senantiasa selalu ada buhul-buhul. Ikatan-ikatan yang sudah dijampi-jampi. Dan itulah manjurnya sihir. Senantiasa dia ada ikatan yang dijampi-jampi. Dan apabila seseorang ingin mengobati sihir, maka tidak ada lain caranya, dia harus menemukan buhul-buhul tersebut. Dia harus menemukan ikatan-ikatan tersebut. Kemudian dia lepas ikatan itu satu-satu, tentunya dengan bacaan-bacaan untuk melindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadza muta'awwidzun bimitslihima." Artinya, tidak ada seseorang yang lebih meminta perlindungan paling kuat dibandingkan dengan mengucapkan dua surat tersebut. Nah, ini contoh praktek penghancuran praktek sihir, yaitu dengan didapatkan buhul-buhul tersebut, kemudian setelah didapatkan, maka harus dibuka satu-satu. Harus dibuka satu-satu, setelah itu nanti dimusnahkan. Dan ini adalah contoh praktek perbuatan sihir dilakukan oleh seseorang untuk menyihir, mensantet, guna-guna, pelet satu keluarga. Dan perlu diperhatikan pula bahwa yang dijadikan sebagai buhulnya itu adalah yang paling dekat dengan objek yang dituju untuk melakukan sihir. Seperti rambut, sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Ya. Ataupun barang-barang yang dipakai seperti peci, baju dalam, celana dalam, ya, ataupun pembalut dada bagi perempuan. Ini hal-hal yang sangat dekat dengan seseorang yang dituju objeknya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, menulis ayat kursi dengan darah haid. Ya. Ini adalah kertas yang sudah tidak terlihat lagi, tetapi sebenarnya dia adalah tertulis ayat kursi dengan darah haid. Ada cerita menarik ketika Syekh menceritakan ini. Ini Syekh namanya Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil, polisi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Divisi Pemberantasan Sihir dan Perdukunan. Ya, ini namanya polisi keagamaan. Beliau pernah bercerita bahwa beliau menangkap dukun. Ya, menangkap dukun yang mana dukun tersebut beliau tangkap di masjid setelah ditunggu sekian lama. Ya, setelah ditunggu sekian lama, dan ini dukunnya. Dan dukun tersebut ketika ditangkap, dia menangis. Kenapa? Karena dia mengatakan kepada Syekh, saya tidak takut dengan hukuman, akan tetapi kok ketika saya ditangkap, jin-jin saya yang berjumlah ribuan tidak memberitahukan saya kalau saya mau ditangkap. Ya, ini orangnya. Nah, ketika Syekh mendapatkan tangisan seperti itu, maka Syekh bertanya, mengatakan kepada si dukun ini orangnya. Ya, lihat, perhatikan. Sebelum saya jelaskan apa yang beliau lakukan itu, saya ingin cerita tadi. Bahwa si dukun ini menangis. Kata Syekh, kamu ketangkap dengan tiga sebab. Atau salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, kamu kurang sesajinya kepada jin. Kurang sesajinya kepada jin. Kata dia, tidak. Saya punya perempuan di rumah. Punya perempuan di rumah itu bukan untuk seks lagi. Bukan untuk melakukan perbuatan zina lagi. Dukun sudah lewat dari itu. Saya punya perempuan di rumah, maksudnya adalah apabila setiap dia kali haid, maka diambil darahnya untuk menuliskan ayat-ayat kursi dan ayat-ayat Allah untuk menghinakan ayat Al-Quran. Ya, ini orangnya ini. Dan apa yang kita lihat tadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk penyembahan diri dukun kepada jin. Ya, makanya kita katakan bahwa sihir, ya ini dia memukuli dirinya sekarang, mencambungki dirinya sebagai bentuk ya penghinaan diri kepada jin. Dan seperti yang saya sebutkan, bahwa apabila orang tidak menyembah kepada Allah, pasti dia menyembah kepada jin. Dan apabila dia menyembah kepada Allah, maka cara penyembahannya mudah, tidak sulit. Sedangkan menyembah kepada syaitan pasti sulit dan menghinakan. Dia harus memukuli dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Sama seperti ini. Orang yang dia memuja jin, ya, dan ini dukun beneran. Ini dukun yang memang benar-benar dukun. Tukang sihir, santet, dan guna-guna. Ya, bukan dukun dukunan. Atau bukan dukun dukun gadungan. Dan selalu tidak lepas dari kemenyan, kemudian tidak lepas dari lonceng-lonceng, ini adalah lonceng, kemudian penyambungkan diri. Makanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat yang ada lonceng padanya. Ya, kemudian ini adalah bulu ataupun ekor dari kuda, dia juga menyakiti dirinya dengan itu, ya. Dan seperti yang kita katakan tadi, bahwa tukang dukun, sihir, santet, guna-guna, tukang ramal, ataupun ahli spiritual-spiritual yang sudah kita ketahui di media-media itu, tidak akan pernah lepas kecuali dengan minta bantuan dengan jin. Ya, tidak akan pernah lepas kecuali minta bantuan dengan jin. Ini yang menyebabkan mereka akhirnya dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan dan kekafiran. Karena minta tolong, minta bantuan kepada jin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diperlihatkan di sini bahwa dukun ini menyembelih ayam di sini. Pertanyaan, kenapa yang disembelih adalah ayam? Dan Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil ketika bercerita ini, beliau menceritakan bahwasanya ini kamar baunya sangat busuk. Karena kita tahu kalau seandainya orang nyembelih di dalam sesuatu, maka baunya akan sangat busuk. Ini bekas-bekas penyembelihan. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ayam selalu yang dijadikan sebagai objek penyembelihan? Siapa yang tahu? Yang tahu, ulun beri duit 50 ribu. Kenapa objek yang disembelih adalah ayam? Padahal masih banyak yang lain. Padahal masih banyak, ada bebek, ada kelinci. Kenapa ayam? Lebih murah. Umay. Belum gajian kah? Tapi pertengahan bulan masalahnya ini. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, perhatikan baik-baik di sini seperti yang kita lihat tadi. Ini adalah darah dari menyembelih ayam. Kenapa ayam? Karena ayamlah yang membangunkan subuh manusia. Ayam yang melihat malaikat ketika malaikat itu turun, ya, untuk membangunkan subuh, dan malaikat itu naik, malaikat yang bermalam naik untuk waktu subuh masuk, maka ayam berkokok dia. Nah, untuk hilang, siapa yang membangunkannya? Dan ini bentuk sujud, ya, bentuk sujud dukun kepada jin, bentuk sujudnya seperti itu, ya, bentuk sujudnya seperti itu. Dan ketika ayam tidak ada yang berkokok, maka tidak ada yang bangun sholat. Dan ini salah satu tujuan daripada sihir, membuat orang tidak sholat. Dan itu beberapa kali kita dapati. Satu, saya pernah mendapati kawan saya, orang Surinam. Beliau menikahi seorang perempuan, ternyata sebenarnya ada perempuan lain yang menginginkan beliau. Akhirnya karena teman saya ini sudah menikah dengan perempuan yang lain lagi, maka yang perempuan yang mencintai teman saya ini merasa cintanya ditolak. Ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya didatangkan sihir dari Surinam. Setiap kali kita ruqyah, dia senantiasa kesurupan dengan bahasa Jawa. Orang Surinam banyak orang Jawa. Ya, apa kue itu? Jadi jinnya ngomong ketika kita ruqyah itu seperti itu. Yang paling menggemaskan dan menyebalkan adalah ketika sehari semalaman kita sudah ruqyah, sudah dia teler kalah jinnya, tapi ribuan jin kan masih bertahan bercokol di dalam tubuhnya. Yang kalah saja yang keluar, ya. Sesudah kita sampai jam 2, setengah 3 kadang-kadang meruqyah, habis itu kita tidur, itu pun tidak nyenyak karena takut subuhnya kebablasan. Setelah sholat subuh, berzikir di masjid, kita melihat dia. Dia tidak bangun subuh. Matanya melek, merem, melek, melem, merek. Ya, ketika diruqyah, ini yang membuat bahwasanya sihir membuat orang tidak sholat. Itu satu kejadian. Yang kedua, saya mendapati juga pernah meruqyah seseorang bahwa wanita tersebut ketika dia tabrakan kakinya robek, kemudian dia merasa sakit sekali, kemudian didatangkan orang pintar agar menghilangkan rasa sakitnya. Benar, rasa sakitnya memang hilang. Akan tetapi yang terjadi apa? Setiap kali dia ingin sholat menghadap kiblat, dia lupa membaca surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Yang tidak sah sholat seseorang kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ketika diruqyah, dia di dalam kamar, saya di luar seperti ini. Kemudian istri saya di dalam. Ya, baru pertama meminum air zam-zam, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, langsung muntah-muntah. Kemudian yang paling hebat, dahsyat muntahnya adalah ketika dibacakan surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Setiap kali bertemu dengan ayat kursi dan juga dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dia meronta-ronta. Sampai ketika sudah sadar, dia mengatakan kepada istri saya, "Lihat tidak tadi keluar dari perut saya seekor tikus yang keluar." Itulah yang dimasukkan oleh nenek-nenek yang dianggap orang pintar tadi, yang mengakibatkan akhirnya dia tidak sholat. Selalu seperti itu. Ya, orang kena sihir, dia jauh dari sholat. Karena sholat adalah benteng. Makanya kalau ada suami-suami kita, ibu-ibu yang di belakang, yang jarang sholat atau melalaikan sholat, pian kena sihir kata. Kena santet kah pian nih? Nah itu. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini terakhir, ini bentuk sujud-sujud dari dukun kepada jin, ya. Nah, itulah dan kasus ini sudah diangkat ke pengadilan dan Wallahu a'lam, mungkin hukumannya kalau terbukti adalah penggal. Ini apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah pertemuan yang ketiga yang berkaitan dengan sihir, dukun dan santet. Nah. Nah. Silakan. Ustaz, sebagian orang mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 18, summum bukumum fahum la yarjiun. Dan itu anda pernah diajari salah satu teman pada tahun 90 kurang lebih. Waktu itu dari Bogor ke Jakarta tanpa punya uang karena memang kehabisan, dan anda mengamalkan ayat tersebut, ternyata memang tidak ditagih ongkosnya. Yang jadi pertanyaan saya, ternyata anak, apa? Memang tidak ditagih? Iya. Pas kebetulan gak ditagih aja. Jadi pertanyaan anak, apakah ini termasuk dalam pendapat Imam Syafi'i ataukah tiga imam yang lainnya tentang sihir yang dibolehkan oleh Imam Syafi'i ataukah sihir yang dilarang oleh ketiga imam yang lainnya? Iya. Kalau seandainya membaca ayat-ayat yang diamalkan dan diulang-ulang dengan asumsi bahwasanya ayat tersebut memberikan kedikjayaan seperti summum bukmun umyum fahum la yaqilun, ya, buta, tuli, bisu dan mereka tidak bisa berpikir, maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum tadi bilang bahwasanya memang akhirnya tidak ditagih, maka itu sebuah kezaliman, harus bayar. Ya. Jadi harus bayar, itu sebuah kezaliman. Yang kedua, kalau seandainya amalan itu bagus, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengamalkannya terlebih dahulu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pantas untuk mengamalkannya terlebih dahulu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau sangat membutuhkan untuk tidak diketahui oleh musuh. Ya, sangat membutuhkan untuk tidak diketahui oleh musuhnya. Jadi, Allahu a'lam, saya tidak mendapati Abu Bakar As-Siddiq ketika keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membaca itu. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membaca tersebut. Ya, tidak didapati hal-hal yang seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabat. Wallahu a'lam. Tapi dia tidak sampai kepada derajat ke sihir. Dia hanya amalan bid'ah. Ya, amalan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Silakan, kasih mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita pernah melihat orang yang merukyah rasukan itu dipencet ibu jari kakinya. Apakah itu ada dalilnya, dan jika misalnya itu lawan jenis bukan mahram kita, apakah itu harus dilapis kain? Dan juga bila seperti Ustadz tadi kan ada istri Ustadz yang di dalam, misalnya itu wanita, bagaimanakah kita merukyahnya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak ada cara khusus yang saya ketahui sampai sekarang untuk merukyah. Yang jelas rukyah itu diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Bahkan dipegang pun tidak ada kekhususan. Apalagi sampai dipukul. Karena orang yang di dalam itu bukanlah dia aslinya. Kasihan dia nanti setelah dia sadar, bonyok-bonyok dia. Ya. Ini tidak ada pukul sampai menyakiti, tidak. Yang ada adalah gertakan ikhsa'du wallah falan ya'lu wa qadrak. Kalahlah engkau wahai musuh Allah. Kedudukanmu tidak akan pernah tinggi. Kemudian gertakan dengan suara-suara. Kita meruqyah itu adalah menakut-nakuti jin yang ada di dalam tubuh orang tersebut ataupun pengaruh-pengaruh buruk yang ada dalam tubuh orang tersebut dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun memegang dahi, tengkuk, kemudian ibu jari, maka itu hanya sebatas sebuah usaha yang belum ada nas yang khusus. Tapi tidak mengapa untuk dipegang. Maka tidak bisa kita katakan cara meruqyah harus memegang dahi, tidak. Yang paling utama diperdengarkan. Ya. Adapun untuk meruqyah perempuan, maka jawabannya yang paling bagus meruqyah perempuan adalah si perempuan di satu tempat, kita di satu tempat. Yang paling penting kan suaranya sampai. Dan saya sudah beberapa kali mencoba meruqyah seorang perempuan. Ya, meskipun suara agak harus agak keras, yang penting suara sampai. Ya, tanpa mediasi saya memegang tubuhnya atau melihat orangnya, suara saya sampai, dia merasa saja apa yang kita bacakan. Dan itu sudah terbukti beberapa wanita saya lakukan padanya. Ya. Dan bahkan satu wanita saya pernah melakukan 2 kali dan semuanya terbukti bahwasanya dia cukup di dalam kamar ditemani oleh beberapa orang perempuan, tidak mesti istri kita juga, ya. Pokoknya perempuan. Kenapa? Karena ditakutkan nanti masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada seorang perempuan mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kesurupan dan aku atakashaf. Setiap kali kesurupan, aku kadang-kadang membuka auratku. Nah, ditakutkan nanti ketika kita berhadapan dengan perempuan tersebut, ya, kita meruqyah, ternyata dia iblisnya membuat trik, yaitu dengan menelanjangi si perempuan tersebut. Akhirnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan ruqyah lagi nanti, tapi malah bersyukur. Jadi gimana? Ya. Ini tidak benar. Jadi dan tidak benar dengan alas ya si perempuan tidak mesti harus dipegang. Tidak mesti harus dipegang. Kita tidak dapati para sahabat Nabi radhiyallahu anhu meruqyah dengan memegang, enggak. Yang penting suaranya sampai kepada orang tersebut. Nah. Ya, kasih mic kepada Bapak. Terima kasih Ustaz. Tahun lalu sudah ada mulai diusahakan untuk ada undang-undang tindak pidana tentang santet ini Ustaz. Nah, ini mungkin Ustaz lebih tahu bagaimana perkembangannya karena banyak ditentang oleh para ini sendiri tuang santet dan para Ustaz juga sebagian. Kalau saya dapat kabar dari kawan-kawan yang ada di Kementerian Agama dan Majelis Ulama bahwa masih diperjuangkan, ya, masih diperjuangkan, ya, tapi memang harus ada sirah antara hak dan batil, harus ada pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan, itu selalu pasti. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya pemilihan presiden ini dan yang paling penting saya lihat, ya. Bukan kita mengikuti si fulan mencalonkan siapa, cawapresnya siapa nih, kemudian capresnya siapa. Yang paling penting itu berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemimpin yang saleh sehingga kesolehan tersebut bisa dirasakan oleh rakyatnya. Jadi mudah-mudahan dengan kesolehan itu akhirnya undang-undang yang seperti ini, ya, yang benar-benar kekafiran dan kesyirikan ini dilegalkan di bumi Nusantara ini. Jangankan permasalahan seperti itu, permasalahan yang kadang-kadang lebih rendah, ringan dibandingkan yang itu, saja sulit, ya, menutup tempat lokalisasi itu sulit untuk dilegalkan. Nah, itulah yang kadang-kadang bahayanya kalau seandainya pemimpin-pemimpin orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak saleh, maka akhirnya mereka menghalang-halangi untuk ditegakkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya imbas kepada rakyat sendiri. Rakyatnya yang menginginkan pemimpin yang buruk. Jadi sebenarnya pemimpin adalah cerminan rakyat. Maka perbaiki diri, kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Perbaiki diri, solehkan diri, kita akan mendapatkan pemimpin yang baik dan soleh. Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan, bagaimana kita harus bersikap jika kita mengetahui ada keluarga, ayah, ibu, atau kakak memiliki jimat-jimat yang dipakai sehari-hari? Padahal kita sudah pernah memberikan penjelasan kalau itu adalah kesyirikan. Maka jawabannya nasihati terus. sambil berdoa. Dan sebutkan dalil-dalil bahwasanya itu sebuah kesyirikan dan kekafiran. Bukan kita sekarang mensyirikkan bapak, ibu, kakak kita, bukan. Tetapi perbuatannya yang kita lakukan. Makanya agar, dan kemudian hal yang ketiga, diambil perasaan mereka. Saya tidak ingin bapak, ibu, kakak saya masuk ke dalam jurang ini. Saya ingin kita semua masuk ke dalam surga. Maka apa sih susahnya tinggalkan ini? Ya, jadi ambil perasaannya. Dinasihati dengan nasihat yang baik. Kemudian sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ambil perasaan mereka. Bahwasanya ini murni nasihat. Hanya karena menginginkan kebaikan untuk ibu bapak dan kakak. Dan keluarga seluruhnya. Wallahu a'lam. Bolehkah saya membuangnya secara diam-diam? Apakah saya berdosa jika orang tua saya mengetahui saya membuang dan beliau sakit hati kepada saya? Karena di sini saya sudah menyakiti perasaan orang tua. Maka jawabannya, kalau seandainya membuang dengan diam-diam, ya tidak mengapa. Buang saja. Karena itu sebuah kesyirikan yang harus kita lepaskan dari rumah kita. Kalau seandainya beliau sakit hati, bukan termasuk daripada kedurhakaan yang seseorang akhirnya durhaka dengan perbuatan tersebut. Karena dia ingin agar orang tuanya benar-benar lepas daripada kesyirikan dan kezaliman. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, bagaimana cara-cara untuk agar kita tidak terkena sihir, yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang sudah diruqyah lalu jinnya keluar, apakah bisa berpindah kepada orang lain gitu, mungkin yang di sekitarnya gitu. Mohon penjelasan. Iya. Untuk yang pertama, nanti saya akan jelaskan Bu secara gamblang insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Maka ini sebenarnya adalah serial lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan, yang mungkin nanti CD-CD-nya kita akan perbanyak. Jika ada yang ingin memperbanyak, maka kita akan tidak akan jadikan komersil, kita akan jadikan kepada kaum muslim biar mengenal tentang sihir ini. Ya, insyaallah nanti akan ada donatur yang memperbanyak ini, dan kawan-kawan dari dokumentasi ingin benar-benar ini fix sehingga benar-benar bermanfaat untuk kaum muslim. Mungkin satu CD bisa beberapa kajian di situ di dalamnya, bisa 6 ya, dan saya targetkan memang 6 kali kajian, dan ini baru 3. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang saya membicarakan tentang bagaimana menghadang sihir, yaitu tindakan preventif sihir dengan tindakan rehabilitatif sihir. Jadi kapan sebelum datang dan kapan sesudah datang sihir tersebut, bagaimana menanggulanginya. Ya, itu nanti kita akan bahas secara gamblang insyaallah taala. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang apakah kalau seandainya seorang meruqyah orang lain yang kemasukan jin, kemudian jinnya bisa berpindah? Bisa saja. Kalau seandainya yang di berpindah tersebut tentunya ya kepada orang-orang yang mereka lemah di dalam keimanannya. Jin bisa masuk ke dalam diri seseorang ketika orang tersebut lemah, terutama lepas dari zikir kepada Allah. Tetapi perkataan seperti ini jangan menjadikan kita akhirnya takut untuk meruqyah orang. Ya. Ah, nanti kalau saya ruqyah nanti mungkin dia akan pindah ke saya. Ya, tidak juga. Ya. Seperti misalkan orang tua takut, pernah saya ditanya oleh orang tua, "Ustaz, ruqyah dong anak saya." "Kenapa, Bu?" "Dia sering kesurupan." "Kesurupan apa?" "Singa di zaman Majapahit." "Singa zaman Majapahit," katanya. Ibu ruqyah anak ibu sendiri, karena ibu lebih doanya lebih kabul dibandingkan saya, karena ibu adalah orang tuanya. Dan itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang tidak diragukan kekabulannya, yaitu doanya orang tua. Nah, orang tua ini kemudian menyanggah, "Waduh, saya takut, Sat, apalagi kalau seandainya dia sudah lagi kesurupan. Jangan-jangan singanya yang masuk ke dalam tubuh saya." Maka jawabannya tidak demikian, ya. Seorang yang dimasuki oleh jin hanya orang-orang yang dia lemah keimanannya, lepas dari zikir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak punya benteng diri seperti ayat kursi, salat, zikir pagi, zikir sore. Jadi bisa saja dia pindah kepada yang lain. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, ada nanti aja ya. besok lagi insyaallah taala, karena sudah waktunya sudah habis. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.